sisa-sisa masa lalu. Di tanganmu ku temukan sisa luka goresan masa lalu. Di dagu, di wajahmu, di ucap bibirmu, di hatimu tersembul aroma sisa masa lalu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.